Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة رحمكم الله. Kita akan teruskan kajian kitab Tibun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya disinggung oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kebutuhan makanan dan minuman untuk badan, maka yang dibutuhkan oleh badan kita cukup untuk menegakkan tulang sulbi. Kalau istilah sekarang adalah tulang belakang atau spinal yang bisa menegakkan tubuh. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tiga tingkatan dari kebutuhan makanan. Yang pertama adalah martabatul hajah, kebutuhan hajat, kebutuhan makanan yang sifatnya hajat dibutuhkan. Yang kedua adalah kifayah, cukup dia makan dan minum cukup. Dan yang ketiga adalah berlebihan, fadlah. Kalau makan dalam kadar sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas, maka inilah yang cukup, kifayah. Adapun kalau berlebihan, maka inilah yang akan membuat seseorang mengalami berbagai macam penyakit, sehingga akan menyengsarakan dirinya, nafasnya, tubuhnya akan semakin berat. Adapun kalau seandainya dia lakukan kadang-kadang dan tidak sering, bukan sebagai rutinitas, dia makan dan minum terkadang, mungkin seminggu sekali atau sebulan kali atau jarang, tidak setiap hari, dia makan dalam keadaan kenyang. Kalau sifatnya kadang-kadang, maka tidak mengapa, karena yang demikian pernah terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang beliau makan dan minum, ya, atau minum susu sampai beliau mengatakan, "Wallazi ba'athaka bil haqq la ajidu lahu maslakan." Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan al-haq, sesungguhnya aku sudah tidak mendapatkan lagi tempat di dalam perutku, dalam keadaan kenyang sekali. Wa akala sahabah bihadratihi miraran hatta syabi'u. Dan para sahabat pernah makan di hadapan Rasulullah SAW berulang kali sampai kenyang. Ini kalau seandainya dilakukan ahyanan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang pagi, nanti siang, kadang-kadang lagi, bukan. Nah, itu bukan kadang-kadang, ya, itu setiap hari. Nah, kemudian Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah mengatakan, wasyaba' al-mufrid yudhi'ifu al-quwa wal-badan wa in akhsabahu wa inama yaqwa al-badan bihasabi ma yaqbal min al-ghada la bihasabi kathrati. Rasa kenyang yang melampaui batas, yang berlebihan, akan justru melemahkan badan seseorang, walaupun dia merasa puas, kenyang. Ya, pagi misalkan nasi uduk, bubur ayam, nasi kuning, nasi padang, udah berapa tuh? Hah? Udah 4. Ini bukan kadang-kadang. Ya, mau bangun aja susah. Mau gerak aja susah. Siang juga, misalkan masakan padang belum, ketoprak belum, karedok belum, apa, semua full. Yang ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah justru akan melemahkan badan. Ya, lalu bagaimana idealnya mengatur pola makan yang baik? Itu sudah diajarkan di dalam Islam. Ya, mengatur pola makan yang baik sudah diajarkan dalam Islam. Wa innama yaqwil badan bihasabi ma yaqbal minal ghada la bihasabi kathrati. Badan akan mendapatkan kekuatan itu tergantung apa yang diserap dari makanan, bukan banyaknya makanan. Ya, bukan banyaknya makanan. Ketika dibutuhkan dengan kadar yang pas dan tidak berlebihan, maka akan menguatkan badan. Tetapi kalau berlebihan, maka akan merusak badannya, melemahkan badannya. Sudah kita contohkan pada pertemuan yang sebelumnya, seperti seorang minum manis yang berlebih, pagi teh manis, siang teh manis, sore teh manis, malam mau tidur teh manis lagi. Terus rutinitas bertahun-tahun lamanya dia melakukan itu, makanya akan membahayakan dirinya. Nah, atau jeruk misalkan, es jeruk, minuman jeruk, kalau berlebihan juga berbahaya. Atau rasa pahit juga, kalau berlebihan pun berbahaya. Pagi minum jamu yang pahit, siang yang pahit, sore yang pahit, malam yang pahit, ntar ngelihat mukanya pahit dah. Ya, Nah, ini jangan, berbahaya. Nah, sehingga yang dibutuhkan saja, bagaimana caranya? Kadang tubuh itu ada sensornya. Bahasa sekarang ada sensornya. Ketika tubuh haus, dengan instingnya sendiri, tubuh akan mencari air. Ketika tubuh membutuhkan yang manis, kadang dengan instingnya sendiri, tubuh akan mencari sesuatu yang manis. Itu sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ketika tubuh membutuhkan yang asam, dia akan nyari sendiri. Oh, butuh jeruk misalkan. Oh, butuh mangga misalkan. Dan itu pun secukupnya. Sehingga yang dibutuhkan adalah bukan banyaknya, tetapi ma yaqbal minal ghada, yang diterima oleh badan. Karena badan sendiri sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ada sensornya. Yang kita ya tentunya tidak mengetahui, dalam artian itu ilmu di bidang yang lain. Ada saraf ini, saraf itu, dan lain sebagainya. Tetapi secara naluri, ketika dia haus, dia akan mencari air untuk minum. Secara naluri, ketika dia lapar, dia akan mencari makanan. Itulah sensornya. Ketika dia kedinginan tubuhnya, badannya, maka dia akan mencari sesuatu yang menghangatkan dirinya. Ini sudah Allah ciptakan manusia dengan sempurna. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, walamma kana fil insani juz'un ardiyun wa juz'un hawaiyun wa juz'un ma'iyun, qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ama wa syaraba wa nafasa 'ala al-ajza'i tsalatsa. Maka tatkala manusia itu terdiri dari tiga komposisi. Yang pertama terdiri dari tanah, yang kedua dari udara, yang ketiga ada unsur airnya. Unsur tanah, udara, dan air. Bagian dari tubuh manusia. Ini istilah Ibnu Qayyim rahimahullah 700 atau 800 tahun yang lalu. Beliau bahasakan, beliau istilahkan dengan seperti ini. Ya. Qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'amahu wa syarabahu wa nafasahu 'ala al-ajza'i tsalatsa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi, ya, makanan, membagi untuk tubuh kita, buat makanan, buat minuman, dan buat nafas, dibikin sepertiga. Fa'ingkil fa'ayna hadzal juz'in nari. Kalaulah seandainya ada yang mengatakan, mana unsur yang keempat, yaitu unsur api. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah membantah akidah Taoisme. Ya, karena keyakinan Tao adalah keyakinan yang batil, yang menganggap bahwasanya manusia terdiri dari unsur api. Ya. Kenapa beliau singgung ini? Korelasinya apa? Hubungannya apa? Di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah adalah zaman penjajahan, bagaimana pasukan Mongolia menguasai Baghdad. Bagaimana Mongolia menguasai Baghdad. Tentunya peradaban, pertukaran ilmu, dan lain sebagainya pasti ada. Sehingga sedikit atau tidaknya di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan para tabib ketika itu, pasti disinggung tentang unsur-unsur ini. Karena apa? Di zaman itulah pasukan Mongol menyerang Baghdad. Dan Baghdad ketika itu hancur lebur, diserang oleh Genghis Khan dan pasukannya. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, melalui para ulama ketika itu adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, termasuk gurunya Ibnul Qayyim rahimahullah, bangkit melawan penjajah. Ya, ini yang dimaksud adalah Genghis Khan, pasukan dari Mongol. Tidak sedikit dari kaum muslimin di Baghdad ketika itu meninggal lebih dari 2 juta orang. Sehingga peradaban, kehidupan, perdagangan, pengobatan, pasti ada interaksi. Sehingga disinilah Ibnul Qayyim rahimahullah menyinggung tentang unsur api pada bagian komposisi manusia. Kenapa tidak disinggung? Kenapa tidak dimasukkan unsur api pada tubuh manusia? Karena tau ma'ruf, akidah tau, Taoisme, ya, yang lambangnya putih hitam itu yang melingkar. Mereka meyakini bahwasanya manusia mempunyai komposisi dari unsur api. Sampai sini bisa difahami? Paham gak? Hah? Sehingga sedikit tidaknya di sini disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena yang namanya ilmu pengobatan juga banyak sekali, atau ada sedikit tidaknya diadopsi atau disinggung pada peradaban-peradaban, interaksi manusia. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini dan di zaman beliau menyinggung masalah unsur api pada manusia. Kila hadhi mas'alatun takallama fiha al-atibba. Dijawab, ini adalah permasalahan yang didiskusikan, diperbincangkan oleh para atibba, para tabib. Waqalu inna fil badan juz'an nariyan bil fi'l. Mereka mengatakan bahwasanya pada badan manusia, pada tubuh manusia, mempunyai unsur api. Wa huwa ahadu arkani wastuqsa'ati. Dan Dan ini salah satu dari empat unsur atau salah satu dari beberapa unsur keilmuan di dalam ilmu pengobatan yang disinggung di zaman beliau. Zaman beliau zaman kapan? 700 tahun yang lalu. Ya, kalau ini di dalam ilmu pengobatan kedokteran barat enggak akan disinggung. Beliau menyinggung karena tadi di antara kemungkinannya karena peradaban interaksi manusia ketika itu, terlebih beliau berinteraksi dengan orang-orang Mongolia atau yang lainnya, ya tentunya sedikit tidaknya masalah perdagangan atau masalah kesehatan atau masalah ilmu pengobatan ya di kalangan manusia ketika itu tersinggung, dalam artian dibahas ya oleh para tabib ketika itu. Al-istiqsa al-asl basid yatakawwan minhu al-murakkab. Ini di dalam ilmu pengobatan di zaman beliau ya, al-istiqsa al-astiqsat ya, al-anasir al-arba' indal qudama, empat unsur manusia versi para tabib zaman bahula, para tabib yang kuno ribuan tahun yang lama, ribuan tahun yang lampau. Nah, disinggung di situ. Apa saja unsurnya? Unsur air, udara, api dan tanah. Ini disebutkan oleh Daud Al-Antaqi di dalam kitabnya At-Tadhkirah jilid 1 halaman 9. Sehingga kembali lagi yang dimaukan, yang disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau hanya menetapkan unsur yang ada di dalam tubuh manusia hanya tiga. Ardiyun, wahawaiyun, wamaiyun. Unsur tanah, udara, dan air. Lah unsur apinya mana? Wanazahum fi dzalika akharuna minal uqala minal attibba wa ghairihim wa qalu laisa fil badani juz'un nariyun bil fi'l wastadallu bi wujuh. Dijawab, kenapa tidak ada unsur api di dalam tubuh manusia? Mereka para attibba menjawab dengan beberapa jawaban. Ahaduha, yang pertama, anna dzalikal juz'un nari imma yud'a annahu nazara 'anil azir wa ikhtalata bihadhihi al-ajza' al-ma'iyyah wal-ardiyyah aw yuqal innahu tawallada fiha wa takawwan wal-awwal mustab'adun liwajhain. أهدهما أن النار بالطبع صاعدة ولو نزلت لكانت بقاصر من مركزها إلى هذا العالم. الثاني أن تلك الأجزاء النارية لابد من نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي من غاية البرد. ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة زمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظام أولى بالانطفاء الإمام ابن القيم رحمه الله di sini dibahas secara panjang, insya Allah perlahan akan kita baca alasan-alasannya. Kenapa di dalam tubuh manusia tidak ada unsur api, tidak seperti yang diyakini oleh keyakinan Taoisme. Nah, secara panjang akan dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah satu persatu. InsyaAllah nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.